إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzana Allahu wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Beberapa telah kita sebutkan sebagaimana yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah dalam menyebutkan makruhatus shalah, perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Kita mengulang secara ringkas. Yang pertama di antara perkara yang makruh adalah mencukupkan dengan membaca surah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama, karena hal tersebut menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah mengulang membaca surah Al-Fatihah. Mengulang membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat ini juga dimakruhkan disebabkan karena menyelisihi kebiasaan atau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah menoleh kecil di dalam sholat tanpa ada hajah. Disebutkan di dalam hadis terkait dengan menoleh di dalam sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya menoleh di dalam sholat adalah ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi, itu merupakan curian di mana syaitan mencuri kekhusyuan, mengganggu dari sholatnya seorang hamba. Namun apabila menolehnya disebabkan karena ada hajah, kebutuhan, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Hal tersebut tidaklah mengapa. Dan itu juga terkadang dilakukan oleh Rasulullah, juga dilakukan oleh para sahabat. Nah, sebagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala'an menjadi imam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala'an yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di pertengahan salat ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala'anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di belakang Abu Bakar. Naam. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun mempersilahkan, padahal sholat telah dikerjakan. Rasulullah Abu Bakar Siddiq berusaha untuk mundur agar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke depan dan menjadi imam. Nah, di sini menunjukkan mereka menoleh. Demikian pula menolehnya makmum menghadap ke imam, ini juga diperbolehkan di dalam sholat. Di dalam sholat, sehingga mereka tidak pandangannya hanya tertuju pada tempat sujud, namun terkadang menoleh dengan melihat ke arah imam. Ini juga diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala'an, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala'anhum, termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala'an. Nah, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu memperhatikan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah takbir Abu Hurairah mengetahui sebelum membaca surah Al-Fatihah ada yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun bertanya kepada Rasulullah apa yang beliau baca antara takbiratul ihram dan bacaan surah Al-Fatihah. Maka disitulah Rasulullah mengajarkan doa iftitah, Allahumma ba'id baini, sampai akhir. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, dari mana engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah itu membaca antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah? Abu Hurairah menjawab, bittirabi lihyatih, aku mengetahui kalau Rasulullah itu membaca disebabkan adanya goyangan pada jenggot. Bergoyangnya jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa? Ada yang dibaca secara lirih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syahid di sini adalah Abu Hurairah menoleh dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam. Al-muhim, menoleh kecil atau mungkin bahkan mungkin banyak, namun apabila memang dibutuhkan hal tersebut diperbolehkan meskipun dilakukan di dalam salat. Naam. Namun apabila menoleh banyak tanpa ada hajah, sampai kemudian dia menghadap mungkin menoleh ke selain arah kiblat, maka hal tersebut para ulama menjelaskan sholatnya batal dan dia harus mengulang dari awal. Nah, berikutnya di antara perkara yang makruh adalah menutup mata. Menutup mata, memejamkan mata ketika sholat. Hal ini sudah kita jelaskan bahwasannya apabila dia melakukan memejamkan mata di dalam sholat karena niat agar lebih khusyuk, agar dia lebih khusyuk, lebih tenang di dalam sholat, maka hal tersebut hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun apabila dia memejamkan matanya di dalam sholat karena ada sesuatu yang mengganggu di hadapannya, seperti anak kecil bermain di hadapannya, akhirnya dia pun memejamkan agar tidak terganggu sholatnya, maka hal tersebut diperbolehkan sebagaimana yang difatwakan oleh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian membentangkan kedua lengan, yaitu dengan merapatkan kedua lengan ke lantai atau ke tanah ketika sujud. Nah, sebagian para ulama memang menyebutkan hukumnya adalah makruh, namun wallahu a'lam bishawab, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ini hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan, disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan atau menyamakan perbuatan seperti tersebut seperti perbuatan hewan, dalam hal ini adalah anjing. Nah, sehingga hal tersebut adalah sesuatu yang terlarang. Nah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, kathratul abas fi shalah. Terlalu banyak bergerak. Nah, terlalu banyak bergerak. Bergerak di dalam sholat ini ada beberapa macam, ada dua macam. Yang pertama adalah abas, bergerak kecil yang seseorang itu melihat dia itu sedang sholat. Nah, dia bergerak tanpa ada hajah, pergerakan sia-sia, namun kecil. Orang melihat dia masih terlihat kalau dia itu sedang sholat. Kalau dia itu sedang sholat, maka hal tersebut hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Namun kalau dia bergerak, dan ini adalah pergerakan di dalam sholat, abas yang sia-sia di dalam sholat, yang dia lakukan ketika orang melihat dia, maka nampak dia itu orang yang sedang tidak sholat, maka pergerakan tersebut membatalkan sholatnya. Nah, dia terlalu banyak bergerak sehingga orang melihat ini, orang ini seperti tidak sholat, maka pergerakan tersebut adalah pergerakan yang dapat membatalkan sholatnya. Nah, namun kalau gerakan di dalam sholat, bergerak di dalam sholat, bahkan ada yang wajib. Nah, seperti gerakan-gerakan di dalam sholat, berpindahnya dari satu gerakan ke gerakan dan yang lainnya. Ada yang gerakannya itu gerak bergerak di dalam sholat, yang sebagian para ulama menyebutkan hukumnya sunnah mu'akkadah. Nah, seperti seorang bergerak maju karena untuk mendekat dengan sutrah, mendekat dengan sutrah atau pembatas, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Namun kalau pergerakannya adalah gerakan yang sia-sia, maka dengan melihat, kalau gerakan sia-sianya dia itu masih sedikit, orang melihat masih nampak terlihat dia masih sholat, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Demikian pula yang ketujuh adalah at-takhassur, yaitu meletakkan tangan di atas pinggang. Apakah kedua-duanya seperti ini, ya kan? Atau dia meletakkan bersedekap namun meletakkan tangannya itu di pinggang, apakah sebelah kiri ataukah sebelah kanan. Hal tersebut hukumnya adalah makruh. Dan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasannya hal tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Kemudian yang kedelapan dari perkara-perkara yang makruh adalah as-sadl wa taghtiyatul fam fi shalah. Menutup mulut di dalam salat. Ini sudah kayaknya sudah kita baca kemarin ya. Sudah kita baca menutup mulut dengan penutup tanpa ada hajah. Tanpa ada hajah, apakah ditutup dengan sorban ataukah dengan kain tertentu atau masker dan yang lainnya tanpa ada hajah, hal tersebut merupakan perkara yang makruh disebabkan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang, seperti yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ayyughattiyar rajulu fah. Rasulullah melarang seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan menutup mulutnya. Namun apabila menutup mulutnya tersebut dibutuhkan, maka hal tersebut tidak mengapa, atau bahkan bisa menjadi wajib apabila memang harus. Seperti orang yang menguap di dalam sholat dalam keadaan dia tidak mampu menahan mulutnya tertutup. Nah, ya mungkin sedikit merasa ngantuk sehingga di dalam sholat pun dia menguap. Nah, di antara adab menguap adalah tidak boleh seseorang menguap dan membiarkan mulutnya itu terbuka atau bahkan mungkin sampai mengeluarkan suara. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika seseorang menguap dalam keadaan mulutnya terbuka atau bahkan mengeluarkan suara, pada saat itulah syaitan masuk melalui mulutnya. Makanya Rasulullah memerintahkan ketika seseorang merasa menguap, maka dia menahan mulutnya dan jangan sampai terbuka. Namun apabila dia tidak mampu, maka dia bisa meminta bantuan dengan tangannya untuk menutup mulutnya. Untuk menutup mulutnya. Dan itu juga berlaku pada saat seseorang sedang mengerjakan sholat. Nah, sedang mengerjakan sholat. Sehingga di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka di antara adab menguap adalah tidak membiarkan mulut kita terbuka atau bahkan mungkin mengeluarkan suara. Nah, ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan, disebabkan ketika itu, ketika seseorang membuka mulutnya pada saat menguap, maka pada saat itulah syaitan masuk ke tubuhnya melalui mulutnya yang terbuka saat menguap, sehingga dia harus berupaya untuk menutup mulutnya, tidak membiarkan terbuka. Apabila dia merasa tidak mampu, maka dia bisa minta bantuan dengan tangannya untuk menutup mulutnya, sehingga hal tersebut boleh pula dilakukan di dalam sholat. Meskipun dia menutup mulutnya, namun itu bukan diantara yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan yang disebutkan di dalam fikih muyassar, di antara perkara yang makruh adalah musabaqatul imam, mendahului imam. Mendahului imam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar." Sesungguhnya yang dikhawatirkan salah seorang kalian jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam di dalam salat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti atau menjadikan kepalanya itu seperti kepala keledai, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan wajahnya itu seperti wajah keledai. Nah, namun wallahu alam bisawab, apabila dia melihat hadis ini, maka ini merupakan ancaman yang besar. Merupakan ancaman yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seseorang yang apabila di dalam salatnya mendahului imam, itu terancam Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya atau akan merubah wajahnya seperti wajah keledai. Nah, maka ini merupakan ancaman yang besar yang tidak akan mungkin seseorang itu terancam dengan ancaman tersebut hanya dalam perkara-perkara yang makruh. Sehingga wallahu alam bisawab, musabaqatul imam ma'al ilm, dalam keadaan dia mengetahui hukumnya, adalah perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan, bukan hanya sekedar perkara yang makruh. Nah, apabila dia mengetahui hukumnya lalu kemudian dia menyengaja mendahului imam di dalam sholat, maka dapat menjadikan sholat yang sedang dia kerjakan menjadi batal. Nah, termasuk pula dalam hal ini adalah at-takhalluf anil imam, tertinggal dari imam. Tertinggal dari imam. Para ulama menyebutkan perincian terkait dengan tertinggal dari imam. Ada yang tertinggalnya itu adalah yasir, kecil, maka hal tersebut tidak mengapa. Hal tersebut tidak mengapa. Ada yang tertinggal sampai dengan satu gerakan, maka ini merupakan perkara yang dapat menyebabkan sholatnya batal. Atau mungkin bahkan dia tertinggal dari satu rokaat, maka ini juga menjadi penyebab sholat yang sedang dia kerjakan batal. Nah, seseorang dalam hal ini, dia tidak boleh mendahului imam, dan dia juga tidak boleh terlalu terlambat dari gerakan imam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, wa mazalan nas yuakhiruna 'anil imam hatta yuakhiruhumullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah manusia senantiasa dia tertinggal dari gerakan imam sampai dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Nah, sehingga perkara yang tidak disukai. Nah, apabila melihat kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala ketika mereka salat, maka sebagaimana yang dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari i'tidal lalu kemudian turun ke sujud, tidaklah para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka menggerakkan punggungnya sampai betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna saat sujud, barulah para sahabat yang menjadi makmum di belakang Rasulullah bergerak menuju sujud. Nah, sehingga ketika mengikuti imam yang benar adalah ketika imam tersebut dia berpindah ke posisi berikutnya dengan sempurna, baru setelah itulah makmum bergerak ke mengikuti imam. Sehingga dia tidak mendahului dan juga tidak terlambat, dan tidak pula at-tasawi, menyamai, membarengi imam. Hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Karena yang diperintahkan bagi makmum adalah mengikuti imam, yaitu ketika imam tersebut melakukan gerakan sempurna dari gerakan satu ke gerakan berikutnya, baru setelah itu makmum bergerak menuju gerakan menyerupai yang dilakukan oleh imam. Nah, sehingga patokannya itu bukan patokan takbir. Bukan patokan takbir. Allahu Akbar, langsung kita bergerak. Dan dalam hal ini wallahu alam bisawab, para makmum hendaklah mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh imam. Terkadang imam itu ada takbirnya duluan, ya kan? Allahu Akbar, baru dia bergerak. Nah, sehingga kalau seperti ini, kita yang menjadi patokannya adalah takbir, maka kita akan terjatuh pada menyamai atau membarengi gerakan imam, dan ini tidak disukai dalam sholat. Nah, tidak disukai di dalam sholat, sehingga dalam hal ini makmum harus mengetahui bagaimana kebiasaan imam saat mengucapkan takbir, saat mengucapkan takbir. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian pula perkara yang makruh adalah tashbikul asabi'. Apa nih? Apa namanya ikhwan ini? Menganyam jari. Iya. Apa namanya ini? Hah? Apa namanya ini? Apa deh? Hah? Apa? Apa namanya ini? Bahasanya ini apa? Hah? Kalau nyela-nyela kan gini ini, iya kan? Nah. Menganyam jari ya. Ya istilah seperti itulah. Enggak tahu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya tasybikul asabi'. Tasybikul asabi'. Ya, nah, ini juga termasuk di antara perkara yang makruh. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah menyebutkan fala yushabbikanna ahadukum asabi'ahum. Janganlah sekali-kali di antara kalian mentasybik, yakni menganyam jarinya di dalam salat. Di dalam salat. Nah, sehingga sedekapnya tidak boleh seperti ini. Nah. Tidak boleh seperti ini. Nah. Atau mungkin pada saat i'tidal Allahu liman hamidah dia letakkan sambil apa namanya menganyam jari seperti ini. Ini perkaranya adalah makruh. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis yang kita baca tadi itu memiliki nun taukid yang berat. Larangan, penegasan larangannya itu berat, sehingga bisa mengarah perkara pada perkara yang haram, minimalnya adalah sangat tidak disukai. Nah, dalam hal ini para ulama juga menjelaskan termasuk di antara larangan mentasybik jari itu pada saat salatul Jumat. Pada salat Jumat. Nah, sambil menunggu imam duduk sambil bersila menyela jari, ini juga tidak disukai di dalam salatul Jumat. Termasuk pula adalah berzikir setelah salat. Ini karena seseorang yang berzikir setelah sholat ini juga dia masih kondisinya atau statusnya itu seperti orang yang sholat. Sehingga berdasarkan keumuman hadis Nabi juga tidak disukai seseorang yang berzikir sambil bersila sambil menganyam jari. Ini juga tidak disukai oleh para ulama. Nah, adapun yakni memasukkan jari-jari ke sela-sela jari di luar sholat, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Nah, orang-orang yang beriman itu seperti bangunan yang sebagiannya itu menguatkan sebagian yang lainnya. Lalu Rasulullah mempraktekkan dengan menganyam jarinya seperti ini. Nah, kalau di luar sholat hal tersebut diperbolehkan, namun apabila dilakukan di dalam sholat maka hal tersebut adalah perkara yang tidak disukai. Di antara perkara yang makruh adalah kafu sya'ri wa thawb, menahan rambut dan pakaian. Nah, dengan cara pakaian tersebut dilinting atau mungkin diikat, rambutnya juga diikat sehingga tertahan. Terkadang juga ibu-ibu setelah mandi rambutnya basah lalu kemudian digulung oleh handuk, langsung sholat pakai mukena dalam keadaan rambutnya masih terlilit handuk sehingga tertahan rambutnya. Hal tersebut tidak diperbolehkan, hukumnya adalah makruh. Nah, pakaian juga demikian, pakaian juga demikian, lengannya dilinting, ini termasuk kafu thawb, menahan pakaian. Celananya juga dilinting, ini juga termasuk kafu thawb, menahan pakaian. Terkecuali pada pakaian-pakaian yang memang cara memakainya itu dengan cara melinting. Seperti apa? Surban, nah, dilinting. Atau apa? Sarung. Ya kan? Sarung, cara memakainya dengan cara digulung. Hal tersebut tidak mengapa. Namun pada pakaian-pakaian yang sebenarnya seseorang memakainya itu tidak digulung, lalu kemudian digulung ketika mengerjakan sholat, hal tersebut dilarang atau tidak disukai. Nah, oleh sebab itu, sebagian kalau kita memperhatikan orang yang ragu dalam meninggalkan isbal, ya kan? Isbal itu adalah memakai pakaian sampai menutupi mata kaki. Sebagian kaum muslimin ada yang mengetahui hukumnya namun masih ragu. Ragu dalam artian dia belum, mungkin belum siap, ya kan? Kadang-kadang isbal, kadang-kadang enggak. Kalau lagi kerja, lagi kantor, atau lagi rapat, isbal. Nanti kalau sholat baru tidak isbal. Nah, nanti ketika dia mengantor isbal, ketika sholat digulung. Nah, maka ini tidak diperbolehkan hal yang demikian. Yang paling bagus adalah dengan cara memotongnya, lalu kemudian memotong celana tersebut atau pakaiannya sampai di atas mata kaki, dan tidak menggulung pakaian tersebut karena akan terjatuh dalam perkara yang dilarang yang lainnya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, umira Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'ati a'dhum wa la yakuffa thawbahu wa la sya'rah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan beliau dilarang untuk menahan rambut dan menahan pakaian. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wal kaf, di sini sebutkan al kaf yakni mengumpul, menahan, bisa pula dengan makna menggabung, ya kan? Menggabung sehingga apabila di dalam sholat kemudian diikat, digulung-gulung. Nah, ini termasuk di antara menahan rambut yang makruh dilakukan di dalam sholat. Nah, kemudian yang ke-12 di antara perkara yang makruh adalah seperti yang menjadi bab kita dalam pembacaan kitab Umdatul Ahkam, yaitu mengerjakan sholat dalam keadaan makanan telah dihidangkan. Dan ini sudah kita jelaskan syarat-syaratnya. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya, maka diperbolehkan bagi dia untuk mendahulukan menyantap hidangan dari mengerjakan sholat. Meskipun dia terluputkan dari awal waktu, atau mungkin dia mungkin tertinggal dari jamaah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mendahulukan menyantap makanan apabila memang terpenuhi syarat-syarat yang pernah telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, para ulama mereka berselisih. Lalu bagaimana hukum sholat yang dia kerjakan dalam keadaan makanan telah dihidangkan dan dia berselera untuk memakan tersebut? Nah, bagaimana dengan sholat yang dia kerjakan? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka para ulama menyebutkan sholatnya batal. Nah, sholatnya batal secara mutlak. Nah, sholatnya batal secara mutlak. Disebabkan kenapa? Disebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan la sholata, tidak ada sholat ketika makanan telah dihadirkan atau dihidangkan. Nah, sebagian para ulama berpendapat sholatnya itu batal apabila dia berhasrat atau berselera menyantap makanan tersebut. Berselera menyantap makanan tersebut. Kalau dia berselera lalu sholat, maka sholatnya batal. Nah, namun jumhur mayoritas para ulama menyebutkan meskipun dia berselera untuk menyantap makanan tersebut, sudah dihidangkan, dia berselera untuk menyantapnya lalu kemudian dia lebih mendahulukan sholat, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, namun yakni kesempurnaan sholat yang dia kerjakan itu berkurang disebabkan karena dia telah melakukan perkara-perkara yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyuan dia di dalam sholatnya. Yaitu apa? Berselera makan makanan yang telah dihidangkan dalam keadaan dia berkeinginan untuk menyantap makanan tersebut lalu kemudian dia mendahulukan sholat sehingga akan terganggu pikirannya sehingga hal tersebut dapat mengurangi kesempurnaan sholat yang sedang dia kerjakan. Kemudian yang berikutnya yang ke-13, perkara yang makruh adalah sholat dalam keadaan menahan buang air kecil atau buang air besar, sebagaimana hadisnya yang telah kita baca di pertemuan yang sebelumnya. Nah, para ulama dalam bab ini mereka merinci, kalau dia menahan buang air kecil atau buang air besar yang dia dalam artian apa ya bahasanya ikhwan, tidak kebelet gitu. Tidak kebelet buang air kecil dan buang air besar, namun sedikit terasa kemudian dia menahan dan mengerjakan sholat, hal tersebut tidaklah mengapa. Hal tersebut tidaklah mengapa disebabkan karena tidak memudaratkan dia di dalam sholat. Namun yang makruh adalah ketika dia menahan buang air kecil atau buang air besar yang dalam keadaan dia kebelet darinya. Dia sangat terasa buang air kecilnya dan sangat terasa atau sangat terasa buang air besarnya sehingga dia lebih memaksakan untuk mengerjakan sholat dalam keadaan dia menahan tadi buang air kecil dan buang air besar, maka inilah yang tidak disuka di dalam sholat disebabkan keadaan tersebut pasti akan mengganggu ketenangan dan kekhusyuannya di dalam sholat. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-14 adalah raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke atas. Nah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah aw la tukhattafanna absaruhum. Hendaklah berhenti kaum yang mereka mengangkat pandangannya ke atas di dalam salat, atau Allah Subhanahu wa taala akan menutup pandangan-pandangan mereka. Nah, di dalam lafaz yang lainnya Rasulullah menyebutkan la yantahiyana aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah aw la ya'uda ilaihim aw la ta'uda ilaihim. Hendaklah berhenti orang-orang yang mengangkat pandangannya ke atas di dalam salat atau pandangan tersebut tidak akan kembali kepada mereka. Dalam artian mereka akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk di antara yang menjadi perselisihan di antara para ulama, apakah mengangkat pandangan itu makruh ataukah haram? Ataukah haram? Dan apabila melihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Rasulullah menyebutkan dengan layantahiyanna. Di situ ada nun taukid tsaqilah. Nun yang menegaskan dengan sangat, ya kan? Dengan sangat, sehingga larangannya itu ditegaskan dengan sangat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu terdapat ancaman orang-orang yang mengangkat pandangannya ke atas di dalam sholat, Allah akan membutakan mereka. Nah, dengan dua ini, maka ini bukan permasalahan yang sepele, bukan hanya permasalahan yang sepele, bisa jadi ini merupakan perkara yang haram. Yang seseorang yang mengerjakan sholat hendaklah berhati-hati dalam permasalahan ini. dalam permasalahan ini, karena ini memiliki ancaman yang berat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini masyaallah ikhwah barakallahu fikum, di antara perkara-perkara yang makruh meskipun di sana masih ada, seperti memakan makanan yang memiliki bau yang tajam. Ini juga makruh di dalam sholat, disebabkan hal tersebut akan mengganggu dirinya sendiri atau mengganggu kekhusyuan dan ketenangan saudaranya yang sedang mengerjakan sholat yang berada di sebelah kanan ataupun kirinya. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, orang-orang yang mereka makan bawang merah atau bawang putih hendaklah menjauh dari tempat-tempat sholat kaum muslimin, karena hal tersebut dapat mengganggu kekhusyuan dan ketenangan mereka. Nah, dan dikiaskan oleh para ulama adalah pada seluruh apa-apa yang dikonsumsi oleh kaum muslimin yang dapat mengeluarkan aroma yang dapat mengganggu kaum muslimin yang sedang mengerjakan sholat. Baik itu dari makanan-makanan, buah-buahan, nah, apa contohnya hewan, durian, ya kan, jengkol, peti, yang ketika seseorang itu bernafas, mungkin terkadang mengeluarkan hawa dari mulutnya yang membawa apa namanya aroma yang dapat mengganggu kaum muslimin yang lainnya yang sedang mengerjakan sholat, maka hal tersebut tidaklah disukai. Nah, rokok, ya kan, rokok juga termasuk, merokoknya itu adalah haram. Kemudian apabila dia hadir bersama jamaah kaum muslimin yang sedang mengerjakan sholat pun juga akan dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyuan kaum muslimin yang lainnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadil qadar, insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan membaca hadis yang berikutnya biidznillah. Kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.